Barang-barang Monata. Top kok ini. Katel dah. Request dari teman-teman di Korea. Ditaruh dulu. Ayo. Paku kok hilang. Masalek, paku kok hilang. Nasya Milo. Tiada ku sangka dan ku duga kau hianat cinta. Penantianku yang telah lama berbuah bercuma. Aku tercerah Korea. Yang merah-merah gak usah ditukerin, langsung disalerin aja. Ya. Pakem luar biasa. Monata Ramayana next bro. Ayo bos. Kalau aku disawer yang merah, aku Joko langsung. Sana untuk yang di Korea. Maafkanlah aku kasih, sebab telah terjadi. Ku tak tahu cinta ini masih kau miliki. Tangan kutu. Berkorban demi cinta, namun aku tak. bersama dan harus berpisah. Semoga kisah cinta kita abadi selamanya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kem, luar biasa. Terima kasih.